kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tuma? Tiada cinta yang tersisa.